بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Di sini akan diceritakan ihdad di masa jahiliyah, ya. Adapun di masa Islam seperti yang disebutkan pada hadis yang lalu, ihdad yang artinya tidak berdandan, tidak berhias, tetap selama masa iddah yaitu 4 bulan 10 hari dilakukan sebagaimana tuntunan yang ada, ya, sesuai dengan syariat yang disyariatkan dalam agama. Adapun di masa jahiliyah, ternyata ihdad atau masa berkabung seorang wanita yang ditinggal mati suaminya itu panjang sekali. Dan dia melakukan ihdad ini dalam kondisi yang sangat kotor dan menjijikkan, ya. Namun ya, itu namanya tradisi, dan mereka dengan rela melakukan itu. Suaminya betul berkabung, susah payah demi menghargai suaminya karena ditinggal mati sang suami. Nah, kita akan baca hadis ini. Diriwayatkan melalui sahabat Ummu Salamah, sahabat wanita istri Nabi, Ummu Salamah radhiyallahu anha. رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ولدت إن ابنتي توفيت عنها زوجها. Sesungguhnya anak perempuanku, ya, ditinggal mati suaminya. وقد اشتكت عينها أفنكحلها. Dan anak perempuanku itu sakit mata. Apakah boleh aku memberikan celak di matanya? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, la, marratain aw thalatan, jangan, ya, 2-3 kali beliau mengatakan begitu, jangan. Kullu dhalika yaqulu la, tetap beliau mengatakan jangan. Tsumma qala, lalu Nabi mengatakan, innama hiya 4 ashhurin wa 10, itu ihdad hanyalah 4 bulan 10 hari. Waqad kanat ihdakunna fil jahiliyah, dulu salah satu dari kalian, kalau di masa jahiliyah, termi bil ba'rati ala ra'sil haul, dia harus melempar kotoran hewan di ujung tahun. Maksudnya gimana? Dijelaskan di lanjutannya. Faqalat Zainab, Zainab menjelaskan, kanatil mar'atu idza tuwfiya 'anha zawjuha, dulu seorang wanita bila ditinggal mati suaminya, dakhalat hifshan, dia masuk rumah yang kecil, ya, ya semacam gubuk mungkin gitu ya kalau zaman sekarang, rumah kecil, walabisat syarrafiyah biha, dan ia memakai pakaiannya yang buruk, pakaian yang paling buruk mungkin yang dia punya. Walam tamassa tiban wala syai'a, selama itu tidak mengenakan wewangian dan apapun. Hatta tamurra 'alaiha sanatun, sampai lewat satu tahun. Tsumma tu'ta bidabatin, kemudian setelah itu didatangkan hewan. Setelah satu tahun didatangkan hewan, himar atau tair, bisa jadi keledai atau burung atau kambing atau syat. Fataftadhu bihi, maka si wanita itu membersihkan dirinya ya dengan hewan tersebut. Ya. Faqalla ma taftadhu bi syai' illa mata, maka hampir-hampir dia tidak menggunakan hewan itu untuk membersihkan dirinya kecuali hewan itu mati. Ya, thumma takhruju fa tu'ta ba'rah. Lalu baru setelah itu wanita itu keluar dari rumah kecil tersebut dan diberikan kepadanya kotoran hewan, fa tarmi biha, untuk dia melempar dengan kotoran hewan itu. Thumma turaji'u ba'du ma sya'at. Kemudian setelah itu baru dia kembali sekehendak dia menggunakan wewangian atau yang lain. Nah, ini seperti ini diceritakan dalam hadis ini, bagaimana ya ihdad di masa jahiliyah. Walhasil tadi disebutkan bahwa di sini bermula dari seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah. Wanita tersebut menyampaikan kepada Rasulullah tentang putrinya yang ditinggal mati suaminya. Nah, kebetulan di masa-masa penungguan ini dia sakit mata. Nah, ingin diberi celak. Nah, mungkin untuk ya ada unsur-unsur obat mungkinnya dengan celak itu. Ya, diharapkan mungkin dengan itu mungkin menjadi sembuh atau bagaimana. Nah, dia minta izin kepada Rasulullah untuk menggunakannya. Hanya saja ini masih di masa ihdad itu. Maka Nabi katakan jangan, jangan, jangan. Sampai 3 kali atau 2 kali beliau tetap mengatakan jangan. Lalu Nabi mengatakan itu, yakni anak kamu seperti itu hanya 4 bulan 10 hari. Ya, selama masa iddah, selama masa menunggu, tidak lebih dari itu. Dulu di masa jahiliyah, Nabi ingatkan, 1 tahun kalian ya, dulu di masa jahiliyah melakukan hal ini sampai 1 tahun. Nah, 1 tahun itu saja dengan segala hal yang sangat menjijikkan, ya kan? Kotor dan begitu sengsaranya seorang wanita sebetulnya ya. Cuma dia ya namanya tradisi yang diyakini ya. Ya mungkin itu suatu hal yang dilakukan secara ikhlas-ikhlas saja oleh mereka. Ya. Mungkin bahkan berbangga dengan itu. Karena apa? Karena demi menghargai hak suaminya. Ya, masa suami mati dia cepat-cepat menikah lagi seolah-olah bangga dengan kematian suaminya. Tidak, dia justru menampilkan kesengsaraan demi menampakkan penghargaan kepada suaminya atau penghormatan kepada suaminya. Nah, dilakukan seperti ini oleh mereka di masa jahiliyah. Dia masuk ke rumah yang kecil, ya, dan tidak keluar-keluar. Ya, apa-apa di situ, makan di situ mungkin juga, dan seterusnya. Tidak keluar dari situ. Jadi, bisa kita bayangkan mau seperti apa kotornya, mau seperti apa joroknya. Tapi ya itu dilakukan. Ya, di masa jahiliyah itu. Makanya di sini, ketika sudah selesai masa 1 tahun, didatangkan hewan-hewan tadi, mungkin kadang kambing suruh masuk ini, ya, untuk dia bersihkan dirinya dengannya, ya mungkin digosok-gosokkan tubuhnya ke hewan itu atau gimana caranya. Di sini disebutkan dalam syarah, ya, tatamassah bihi fatunqi bihi daranaha wa wasakhaha. Jadi dia memang gosokkan tubuhnya ke kulit kambing itu, bulunya, ya kan? Ya, biar ya membersihkan, kan di sana sulit air, ya kan? Ya, itu mungkin salah satu cara mereka untuk membersihkan tubuhnya yang sudah 1 tahun seperti itu. Nah, makanya di sini ya, hampir-hampir hewan yang dipakai begitu hewannya mati. Gak kuat berarti kan saking baunya si wanita tersebut. Ya. Faqallama taftaddu bi syai'in illa mata. Hampir-hampir tiap kali ada hewan dipakai untuk membersihkan wanita yang ihdad, ya, dia akan mati. Nah, setelah itu belum selesai. Ketika dia mau keluar, diberi kotoran untuk dia lempar kotoran itu. Ya. Untuk apa? Ya, seolah-olah sebagai lambang ini gak seberapa. Ya. Kotoran hewan segini gak seberapa dengan apa yang dia lakukan demi ya suaminya itu. Ya, itu semuanya tradisi jahiliyah, ya, simbol-simbol apa? Masa jahiliyah yang penuh dengan kebodohan. Walhasil, nah, dengan datangnya Islam, ya, Islam memberikan bimbingan yang terbaik, ya. Tidak kemudian ihdad itu dihilangkan sama sekali, tidak, karena ya tentu kesannya sangat tidak baik, ya kan? Seorang wanita ditinggal mati suaminya, habis itu langsung menikah. Nah, ini kan ya terkesan seolah-olah apa? Seolah-olah selama ini suami ditunggu-tunggu matinya, kan begitu. Namun ihdad tetap diadakan dalam Islam, hanya saja dengan ya tadi cara yang terbaik. Waktu ditetapkan 24 bulan 10 hari sesuai dengan masa iddah, memang masa menunggu. Sesuai dengan itu. Apa yang dilarang? Yang dilarang hanya memakai hias-hiasan, memakai sesuatu yang sifatnya dandanan. Ya, minyak wangi, hiasan-hiasan, pakaian yang menampakkan hiasan pakaian tersebut. Ya, jangan keluar rumah, kecuali pada kondisi-kondisi sangat darurat. Ya. Nah, seperti itu. Jadi seorang wanita di masa Islam ini ya harus bersabar ya dengan kondisi itu dan mengingat masa jahiliyah dalam arti supaya dia lebih ringan menjalani masa iddah tersebut. Di sini disebutkan oleh Syekh Al-Bassam hafizallah rahimahullah beberapa faedah yang bisa diambil dari kisah tersebut, bahwa wujubul ihdad, ihdad ini bagi wanita-wanita muslimah hukumnya wajib, ya. Ihdad bagi wanita-wanita muslimah hukumnya wajib, namun dijalani seperti tentu syariat Islam ya, jangan kembali ke masa jahiliyah. Yaitu arba'ata ashur wa ashra, 4 bulan 10 hari. Kemudian antajtaniba kullazinatin min libasin wa tibin wa huliyin wa kuhlin wa ghairiha. Wanita yang ihdad menjauhi segala hias-hiasan, baik pakaian yang sifatnya pakaian hias-hiasan, wawangian, huliyin perhiasan, kuhlin termasuk celak pun enggak boleh dipakai. Karena celak ya sifatnya menghiasi, ya kan. Wa min az-zinati hadhil masahiq wal asbagh allati futina bihan nasu akhira min budarah wa manakir wa nahwi dhalik. Nah, termasuk tentunya ya zaman sekarang ini alat kosmetik ya, masahiq wal asbagh. Ya, ya istilah-istilah sekarang wallah alam saya kurang paham, ada intinya apa namanya, mau bedak, mau bentuknya minyak, mau bentuknya apa, serum apa saja, ya tentunya itu masuk dalam larangan ya. Kalau dulu cuma celak saja nggak boleh, apalagi model-model apa halal seperti itu ya. Fal maksud bidzalika jami'u zina bi anwa'i madhahiriha wa ashkaliha min kulli ma yad'u ila ar-raghbah fi an-nisa. Jadi yang dimaksud di sini yang penting semua bentuk hias-hiasan ya. Jadi satu daerah mungkin bisa beda dengan daerah yang lain ya kan, satu waktu bisa berbeda dengan waktu yang lain karena semakin kesini mungkin semakin berkembang. Intinya pokoknya yang sifatnya hias-hiasan tidak boleh digunakan di masa itu, tidak boleh dipakai di masa itu. Ya. Berikutnya dikatakan oleh Syekh Al-Bassam, antajtanibal kuhl alladhi yakunu zina min fil ain walau li haja. Ya. Menggunakan apa? Celak sekalipun dibutuhkan ya, karena tadi seperti di hadis dia sakit mata dibutuhkan, tetap tidak dipakai, tidak boleh ya. Wala ba'sa bidawi bima laysa fi zina, boleh mengobati mata itu tapi yang tidak ada unsur apa, unsur hiasan. Nah, kalau sekarang ada tetes mata ya kan boleh, tapi kalau celak itu di samping ada unsur mengobati, juga ada unsur berhias. Jadi enggak boleh. Tapi kalau murni mengobati, boleh. Ya. Kemudian faedah berikutnya, yusru hadhi syari'ah wa samahatuha haitsu khaffafat asara al-jahiliyah wa athqalaha. Kita ambil pelajaran pula dari hadis itu, kemudahan syariat Islam di mana memperingan ya hal-hal yang seperti disebutkan tadi di masa jahiliyah seperti itu beratnya ya, siapa yang sanggup ya. Nah, di Islam dibolehkan atau diwajibkan bahkan ihdad dengan cara yang telah ditetapkan Islam. Wa min dhalika ma kanat tu'anihi al-mar'ah ba'da wafati zawjiha min dhikin wa harajin wa mihnah wa shiddah tilat 'am, fa khaffafa Allah hadhihi al-mudda bi taqsirha ila nahwi thuluthiha wa bi ibtali hadha al-haraj alladhi yanalu hadhihi al-mar'ah al-miskina. Islam memberikan waktu yang mungkin cuma sepertiganya ya, kurang lebih dibanding yang dulu di masa jahiliyah. Di samping juga Islam menghilangkan tradisi buruk mereka yang kotor-kotor tersebut. Fa bahalah nadhafa bi jismiha wa thawbiha wa maskaniha. Jadi semasa ihdad ya boleh bersih-bersih ya. Ya mandi, ya ini, ya itu. Boleh. Ya. Boleh juga bergaul dengan kerabat-kerabatnya dengan sesama kaum wanita, boleh, semuanya boleh yang seperti itu. Ya, yang tidak boleh yang tadi disebutkan. Nah ini keindahan syariat Islam ya dalam bab ini, sehingga tidak ada ifrat ya, tidak ada tafrid, tidak ada sikap yang berlebih-lebihan seperti mereka, tidak pula tafrid yang apa sama sekali tidak ada hukum ini, sehingga kesannya kesan yang tidak baik pada istri tersebut terhadap suaminya. Ya, jadi ini beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Dengan ini kita berakhir dari pembahasan iddah dan ihdad. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ya, dan bila ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan.